Mitra Bisnis, Kamis kemarin, ribuan warga memblokir jalan tol Jakarta Cikampek selama 3 jam lebih akibat isu sengketa lahan. Arus lalu lintas dari dua arah lumpuh total dan menimbulkan kemacetan sekitar 40 km. Ekor kemacetan hingga Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Operasional Jababeka, Hyanto Wihadi. Pak Hyanto, apa komentar Anda soal kejadian ini? Ya, pertama-tama kita menyesalkan ya kejadian itu ya Pak ya, dan ikut prihatin juga. Jadi mestinya sih kembali lagi masalah komunikasi. Karena kelihatannya dari teman-teman yang bersengketa segala macam itu ada masalah komunikasi mungkin ya, sehingga ada ledakan-ledakan emosi massal gitu. Jadi harapan ke depan sih ada dikedepankan mengenai ininya Pak, istilahnya komunikasi silaturahmi dulu gitu. Karena kalau seperti yang kemarin itu akhirnya kan merugikan semua pihak ya. Karena waktu itu kan juga sudah ada kesepakatan kan, apapun itunya, demonya kan tidak boleh nutup jalan tol. Nah ini kejadian lagi, waktu yang lalu kan pernah kejadian tuh setahun yang lalu, yang di Bekasi itu kan. Nah dari situ kan sudah ada kesepakatan kan, diharapkan tidak ada penutupan tol lagi. Semua warga itu kan mempunyai hak masing-masing itu Pak, jangan sampai hak warga yang lain terganggu karena warga yang lain memperjuangkan haknya begitu kan Pak. Ya, dengan kejadian macet kemarin itu kan banyak sekali kerugian yang timbul ya, artinya bukan hanya masyarakat setempat, tapi juga yang memakai jalan tol tersebut jadi terganggu semua. Itu pun juga rakyat juga kan Pak yang terganggu Pak. Kira-kira begitu Pak. Lalu langkah penyelesaian jangka pendek apa Pak yang bisa dilakukan dalam kasus ini? Dialog ya Pak ya. Jadi balik-balik lagi adalah dialog antara terutama instansi terkait ya dari masyarakat di sini yang memberikan katakanlah sosialisasi kepada semua pihak mengenai rambu-rambu apa yang harus diperhatikan dalam memperjuangkan haknya. Mestinya begitu Pak. Dan ini memang memerlukan waktu dan konsistensi ya. Karena kalau hanya sekali dua kali ya akan percuma Pak. Kemudian yang kedua juga bagi para pihak yang bersengketa atau apapun juga paling tidak kalau ada benih-benih katakanlah mau masa apa segala macam sudah berkoordinasi dengan aparat setempat gitu. Saya pikir itu kan sudah mungkin kejadian sudah lama ya Pak ya. Jadi mungkin antisipasi dari apakah itu aparat maupun pihak-pihak yang terkait harus ini, harus istilahnya itu bisa ada pembicaraan, berkomunikasi gitu Pak. Karena kalau tidak tentu ya akhirnya massa juga yang bergerak kan gitu Pak. Demikian Direktur Operasional Jababeka, Hyanto Wihadi. Saya Wendy Lim.